Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, ma'ashiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, kita dapat kembali bersilaturahim dan bermajlis di tempat ini, tempat yang paling mulia, Masjid Al-Barokah, Kota Cirebon. Dan sebagaimana yang telah diinformasikan, majlis ini akan kita manfaatkan bersama untuk membahas satu tema keluarga, tentang bahaya membuka atau menyebarluaskan aib pasangan, suami atau istri, di sosial media. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, perlu untuk kita ketahui bahwa kehidupan rumah tangga itu dibangun di atas landasan privacy atau menjaga kerahasiaan. Karena antara suami dan istri itu ada perkara-perkara yang seorang pun tidak boleh mengetahuinya, sampai pun kerabat terdekat. Oleh karena itu, menjaga rahasia dan aib istri adalah hak istri yang harus ditunaikan oleh suami dengan sebaik-baiknya. Suami tidak boleh menyebarkan apa yang menjadi rahasia dan aib istrinya. Demikian sebaliknya, menjaga rahasia dan aib suami adalah hak suami yang harus ditunaikan oleh istrinya dengan sebaik-baiknya. Tidak boleh istrinya menyebarluaskan apa yang menjadi rahasia dan aib suaminya, kapanpun, dimanapun, kepada siapapun. Sampai obrolan yang sifatnya pribadi antara suami dan istri itu tidak boleh dinukil kepada siapapun, sekalipun kepada orang tua. Karena mungkin ada sebagian pasangan suami dan istri masih tinggal di rumah orang tua atau mertua. Kalau misalnya orang tua menanyakan sesuatu yang sifatnya umum soal kehidupan rumah tangga, maka boleh untuk dijawab sebatas untuk menenangkannya. Tapi kalau seandainya orang tua bertanya terkait hubungan rumah tangga yang detail, rinci, maka tidak boleh untuk menjelaskannya, memberitahukannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, menjaga rahasia dan aib pasangan, dalam hal ini suami dan istri, itu tuntutan syariat. Tidak hanya sejalan dengan akal sehat, tapi ini sudah masuk ke dalam ranah syariat. Kalau sudah masuk ke dalam ranah syariat, sekalipun bertolak belakang dengan akal sehat, maka yang harus diikuti adalah syariat. Di dalam Musnad Ahmad itu ada sebuah riwayat dari Asma bintu Yazid. Asma bintu Yazid ini seorang sahabiyah, sahabat wanita. Di masanya dikenal sebagai duta wanita. Kenapa dikenal sebagai duta wanita? Karena para wanita di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika ingin menyampaikan pertanyaan kepada Rasul, maka melalui Asma ini. Karena itu tidak heran Asma sering hadir di majlis-majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menyampaikan pesan dari para wanita atau pertanyaan begitu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau dikenal dengan duta wanita. Nah, suatu ketika beliau hadir di sebuah majlis. Majlis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Majlis itu dihadiri oleh beberapa pasangan dari suami dan istri. Hadir di situ. Kemudian beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bertanya, la'alla rajulan yaqulu ma yaf'aluhu bi ahli. Barangkali ada suami yang ingin bercerita tentang apa yang dilakukannya bersama dengan istrinya. Wala'alla imra'atan tukhbiru bima fa'alat ma zaujiha. Atau barangkali ada istri yang ingin menginformasikan tentang segala hal yang dilakukannya bersama dengan suaminya. Semua terdiam. Enggak ada satupun yang menjawab. Asma bintu Yazid kemudian angkat bicara. Iwallah ya Rasulullah. Demi Allah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkadang para wanita itu menceritakan segala sesuatu tentang suaminya. Dan terkadang para suami itu menceritakan segala sesuatu tentang istrinya. Jadi seakan-akan kalimat yang disampaikan oleh Asma bintu Yazid ini mewakili hadirin lah. Fakta di lapangan itu sering terjadi begitu. Ada seorang istri membicarakan segala hal tentang suaminya. Atau sebaliknya ada seorang suami yang membicarakan segala hal tentang istri. Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fala taf'alu, jangan sekali-kali kalian lakukan itu. Fa innama mathalu dhalika mathalu syaitan laqiya syaitana fi tariqin fabashiyaha wan nas yamdurun. Kalau dibikin perumpamaan, maka perumpamaannya adalah seperti setan laki-laki ketemu dengan setan wanita di jalan lalu melakukan hubungan intim dan orang-orang melihatnya. Artinya apa? Artinya ketika suami menceritakan segala hal tentang istrinya atau sebaliknya, ketika istri menceritakan segala sesuatu tentang suaminya, maka itu sama saja dengan mempermalukan diri sendiri. Mempermalukan diri sendiri. Ini hal yang diingatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, diumpamakan oleh Rasul itu seperti setan laki-laki ketemu dengan setan wanita di jalan lalu terjadi hubungan intim dan orang-orang melihat. Jadi jangan seorang suami jangan membicarakan segala sesuatu menyangkut istrinya. sampai rahasia ataupun aib. Demikian sebaliknya. Menyebarluaskan rahasia atau aib antar sesama muslim dan muslimah saja itu kan sudah dilarang. Bukan pasangan suami istri loh. Antar sesama muslim, antar kita, menyebarkan aib dan rahasia masing-masing kita kepada sesama kita, itu dilarang, enggak boleh. Demikian juga antar muslimah, satu sama lain. Karena Rasulullah SAW itu memang sudah memerintahkan untuk menutupi aib saudara kita. Sampai beliau mengatakan, man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib, menutupi kekurangan, ya, menjaga rahasia seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi kekurangannya, menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Kalau soal menjaga rahasia, soal menjaga aib seseorang, itu para sahabatlah orang-orangnya. Artinya mereka kuat sekali menjaga rahasia saudara. Ya, apalagi rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat dijaga. Segala hal tentang kehidupan Nabi sangat dijaga oleh para sahabat. Nah, pernah satu ketika sahabat Umar itu menawarkan Hafsah putrinya. Yang pertama mendapatkan penawaran putrinya adalah sahabat Utsman. Tawarkan. Sahabat Utsman kemudian meminta udzur. Kayaknya saya belum bisa menerima takdir. Saya udzur. Terus ditawarkan kepada sahabat Abu Bakar. Abu Bakar no comment. Belum komen apakah menerima atau tidak. Masih tanda tanya. Mungkin anggapan Umar, ini Utsman masih 50-50. Antara oke, antara iya dengan tidak. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengkhitbah siapa? Hafsah. Dikhitbah oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketemulah sahabat Abu Bakar dengan Umar. Kata sahabat Abu Bakar, sepertinya Anda masih bertanya-tanya soal kenapa saya tidak memberikan jawaban yang pasti saat engkau tawarkan Hafsah kepada saya. Kata Umar, iya betul. Kata Abu Bakar apa? Kata sahabat Abu Bakar, saya tahu. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memang punya rencana untuk mengkhitbah Hafsah. Wa karihtu an ufshi sirraha, dan saya tidak suka menyebarluaskan rahasianya. Dijaga. Karena sekarang sudah terjadi pernikahan, berarti kan sudah selesai. Rahasia sudah terbuka. Ini cerita kepada kita. Jadi membuka rahasia, menyebarluaskan aib antar sesama muslim, sesama muslimah saja tidak boleh, apalagi menyebarluaskan kekurangan dan aib yang ada di pasangan hidup. Entah itu suami atau apa, istri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita harus terus mengingat bahwa menjaga rahasia dan aib pasangan itu amanah. Bukan hal yang biasa, bukan sesuatu yang harus kita sepelekan, tapi ini amanah. Amanah yang harus dijaga oleh kedua belah pihak, oleh masing-masing pasangan, baik suami atau istri. Nah, yang jadi masalah sekarang ini, banyak orang yang memanfaatkan sosial media sebagai tempat untuk menyebarluaskan rahasia atau aib pasangan, atau dijadikan sebagai tempat curhat, curhat tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan apa? Rumah tangga. Berarti sekarang ini para pengguna sosial media dominannya adalah orang-orang yang memanfaatkannya dalam hal-hal yang buruk. Masih sedikit para pengguna sosial media yang memanfaatkannya untuk hal-hal yang baik. Dan ini jadi koreksi buat kita. Sosial media adalah satu kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jangan biarkan sosial media digunakan untuk hal-hal yang buruk oleh para pengguna yang punya niatan buruk gitu, menyebarluaskan keburukan. Kita harus sudah mulai terbuka memanfaatkan sosial media untuk hal-hal yang baik, sehingga yang tersebar itu adalah kebaikan. Jangan sampai yang dikonsumsi oleh banyak orang itu keburukan, keburukan, keburukan. Setiap kali membuka medsos, selalu yang muncul itu kejelekan dan keburukan. Sangat disayangkan. Kemunculan sosial media ini digunakan oleh sebagian orang untuk apa? Menyebarluaskan aib pasangan, suami dan istri. Menyebarluaskan rahasia kehidupan apa? Rumah tangga. Ini hal yang patut untuk kita waspadai. Jangan sampai seperti itu. Memang tidak cerita secara langsung kepada seseorang atau kepada banyak orang di sebuah majlis. Tapi saat itu kemudian diangkat di sosial media, sama saja. Aib atau kekurangan itu akan tersebar luas. Bahkan lebih cepat penyebarannya. Ini yang sangat disayangkan. Jangan sampai rahasia dan aib rumah tangga, rahasia dan aib pasangan kita, istri kita, suami kita, menjadi konsumsi publik. Waliyahubillah. Di mana kemuliaan kita? Di mana kehormatan kita? Di mana izzah kita? Di mana iffah kita? Kita diperintahkan oleh syariat ini untuk menjaga kemuliaan diri. Jangan sampai kita yang merusaknya. Maka kita harus berhati-hati dalam hal ini. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan dalam hadis riwayat Muslim, "Inna min asyarrin nasi yaumal qiyamah ar-rajul yufli ila imra'atihi wa tufli ilaihi thumma yamshuru sirraha." Sejelek-jelek manusia pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang bersetubuh dengan istrinya, dan seorang istri yang bersetubuh dengan suaminya, lalu kemudian si suaminya menyebarluaskan rahasianya. Segala hal yang terjadi dalam persetubuhan itu. Dalam riwayat lain, di riwayat Muslim, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna min a'dhamil amanah indallahi yaumal qiyamah ar-rajulu yufli ila imra'atihi wa tufli ilaihi thumma yamshuru sirraha." Sesungguhnya pelanggaran amanat yang paling besar di sisi Allah pada hari kiamat adalah seorang laki-laki yang bersetubuh dengan istrinya dan istrinya bersetubuh dengan suaminya, lalu kemudian menyebarluaskan rahasia. Hadis ini walaupun berhubungan dengan hal-hal yang bersifat intim antara suami dan istri, tapi juga termasuk hal-hal yang sifatnya privacy antara mereka berdua. Ya. Karena di awal sudah saya ingatkan bahwa landasan kehidupan rumah tangga itu adalah privacy. Menjaga apa? Kerahasiaan. Ingat itu. Itu dasar kehidupan rumah tangga itu. Itu. Jangan sampai dilanggar. Kalau sampai dilanggar, akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu pasti. Pondasi, kalau dihancurkan, apa yang terjadi? Bangunan akan roboh. Ya. Sekalipun bangunan itu sudah lama, tetap akan roboh ketika pondasinya dihancurkan. Demikian juga kehidupan rumah tangga. Sekalipun sudah lama, belasan tahun, atau bahkan puluhan tahun, sudah punya anak banyak, bahkan cucu. Ketika pondasi yang satu ini dilanggar, dihancurkan, selesai kehidupan rumah tangga. Itu pondasi. Dan segala sesuatu itu punya pondasi. Dalam ajaran kita, dalam agama kita, itu segala sesuatu ada pondasinya. Ada dasarnya. Ini yang harus menjadi perhatian kita. Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala dalam Syarah Bulughul Maram, beliau mengatakan terkait dengan hadis di atas tadi. Qala wal hadithu yadullu ala tahribi hadal amal. Hadis di atas tadi menunjukkan haramnya perbuatan ini. Perbuatan menyebarkan rahasia pasangan. Perbuatan menyebarkan aib pasangan. Haram. An yansyural insanu as-sirra bainahu wa baina zawjatihi. Bal yadullu ala annahu minal kabair li'anna fihi wa'idan. Seseorang menyebar luaskan rahasia antara dirinya dengan istrinya. Bahkan itu masuk dalam kategori dosa besar. Kenapa? Karena di dalamnya mengandung ancaman. Segala dosa yang ada ancaman ya, di akhirat, siksa di akhirat, ancaman di dunia, itu disebut dosa besar. Wa yustathna min dhalika ma da'at al-hajatu ilaihi li bayani hukmin syar'iyyin. Dikecualikan dari itu adalah yang di dalamnya ada kebutuhan. Misal seorang suami mengeluhkan kepada seseorang dalam rangka meminta solusi terkait istrinya yang sudah tidak mau lagi memenuhi keinginannya. Ini boleh. Apa yang harus dilakukan? Atau sebaliknya, seorang istri mengeluhkan kondisi suami. Suami sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan batinnya. Mana solusinya? Itu boleh, itu termasuk hajah. Itu termasuk kebutuhan. Atau libayani hukmin syar'iyyin, untuk menjelaskan hukum syar'i tentang sesuatu. Boleh bagi istri atau suami bercerita. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam itu ada seseorang yang menyampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ar-rajul, seorang suami melakukan hubungan dengan istrinya, hubungan intim, tetapi di tengah jalan berhenti agak ada perasaan malas, gak sampai selesai gitu. Sudah terjadi hubungan itu, tapi di tengah jalan yuksir, ya. Selesai, atau yaksul, ada kasal, ada malas, jadi malas gitu. Ya banyak faktor lah, nggak perlu diceritakan. Entah itu lilatui misalnya, bisa jadi kan, atau ada faktor-faktor yang lain sampai di tengah itu udah enggak. Apakah harus mandi? Seseorang bercerita seperti itu dalam rangka meminta apa? Penjelasan soal hukum syar'i yang seperti ini harus mandi atau tidak? Apa jawaban Rasul? Kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wa ana af'alu ma ahadihi. Saya lakukan seperti itu pernah dengan ini. Maksudnya dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan kami mandi setelah. Berarti jelas harus apa? Mandi. Nah, ini hajah, ini kebutuhan. Enggak apa-apa seseorang menyampaikan. Tapi kalau yang kaitannya dengan rahasia, dengan aib pribadi, itu tidak diperkenankan. Nah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa hal yang patut untuk kita jaga. Jangan sampai dengan mudah kita sebarluaskan terkait dengan hubungan kita dalam kehidupan rumah tangga dengan istri kita atau dengan suami kita. Yang pertama adalah perselisihan, cekcok antar suami dan istri. Sering di majelis ini saya ingatkan bahwa tidak ada rumah tangga yang berjalan mulus. Selalu ada saja sesuatu yang ternyata menjadi sebab perselisihan, cekcok ya, antara suami dan istri. Dan itu normal. Ingat, itu normal. Dan kita harus selalu berpikir positif ya tentang segala hal yang mungkin kita anggap, wah ini sulit, ini problem, ini muskilah. Anggap saja itu seni. Seni. Jadi segala kesulitan, segala masalah dalam hidup ini harus kita anggap itu bagian dari seni dinamika. Jadi kalau kita berpikirnya seni kan, oh gak masalah, tinggal diselesaikan saja. Warna juga banyak ya kan. Ada warna putih, ada warna hitam, ada warna hijau, ada warna merah. Dan kita pun menyikapinya biasa kan. Tidak sampai membuat kita takut gitu. Karena mungkin saja ada sebagian yang masih muda yang belum menikah. Ketika tahu wah, begitu rumitnya kehidupan rumah tangga, akhirnya memilih untuk tidak apa? Menikah. Makanya kita harus sikapi dengan santai dan kita anggap itu adalah seni. Nah, jadi yang pertama adalah cekcok. Perselisihan yang terjadi antara suami dan istri. Ini tidak boleh disebarluaskan sampai keluar kecuali untuk mencari solusi dan kepada orang yang soleh, kepada orang yang kita percayai, kepada orang yang baik, kepada orang yang berakal. Jangan sekali-kali menceritakan di sosial media. Dibikin status. Sungguh lelah. Itu kan bikin tanda tanya yang naon ya. Sungguh lelah. Besoknya lagi. Bosan. Gak banyak sih kata-kata yang diunggah, cuma sedikit saja, dua kata, tiga kata, atau bahkan satu kata. Tapi itu menimbulkan apa? Kan sama saja dengan membongkar atau memalukan diri sendiri itu tanpa disadarinya. Hati-hati, jangan sekali-kali memanfaatkan, menggunakan sosial media untuk bercerita tentang kehidupan rumah tangga, tentang segala hal yang ada hubungannya antara kita dengan istri kita, kita dengan pasangan kita. Jangan. Gunakan untuk yang lain, yang bermanfaat. Dan tidak setiap perselisihan, tidak setiap cekcok yang terjadi antara kita dengan istri kita itu kemudian kita ceritakan kepada yang lain. kadang-kadang perselisihan, cekcok itu seiring dengan berjalannya waktu meredah. Meredah kok. Gak lama lah, paling sehari, dua hari, tiga hari lah, wajar tiga hari mah. Iya kan? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saja memberikan uzur kan, kalau ada miss, ya kalau ada kurang harmonis dalam sesuatu dengan seseorang kan boleh untuk saling apa, menghajar, tidak komunikasi, ya kan, maksimalnya berapa hari? Tiga hari. Kalau kita kesal kepada istri kita atau sebaliknya istri kesal kepada kita, wajar menampakkan kekesalannya itu barang sehari, dua hari. Insya Allah untuk hari berikutnya berubah keadaan. Jadi tinggal bagaimana kita menghadapinya. Gitu. Ingat sekali lagi, ya, perselisihan apapun tidak harus selalu kita ceritakan kepada orang lain untuk meminta solusi. Kadang-kadang solusinya adalah dengan didiamkan. Ya. Dan itu, ya, kita insya Allah semua punya pengalaman, ya, termasuk saya. Saya juga sudah berkeluarga kok. Cekcok, berselisih tentang sesuatu, itu hal yang lumrah terjadi. Kalau yang saya lakukan, saya nggak ngomong. Nggak mau, mogok bicara. Tapi keperluan-keperluan apa yang dibutuhkan oleh keluarga, oleh istri, tetap dipenuhi. Tapi untuk bicara, kehelai, can bisa. Semua kebutuhan tak penuhi. Apa ini itu, kecuali kebutuhan yang satu. Boro-boro hayang ger gitu mah. Iya kan? Tapi nanti seiring dengan berjalannya waktu sehari, dua hari, itu sudah mulai anu sendiri loh, tensinya itu sudah mulai turun sendiri. Tiga hari sono, ya kan? Kangen. Kangen. Akhirnya secara alamiah kemudian bertemu kembali dan selesai masalah. Nah, itu. Jadi tidak setiap perselisihan yang terjadi antara kita dengan istri kita itu kita menyikapinya terlalu berlebihan. Sampai harus cerita ke sana kemari. Gak perlu seperti itu. Ada kalanya perselisihan itu bisa diselesaikan dengan waktu. Gitu. Selesai dengan waktu. Hanya butuh beberapa saat saja kok. Sehari, dua hari. Paling bener tiga hari. Baik kali itu namanya pasti sono orang tuh. Ya kan? Pasti ada rasa kangen. Nah, seringnya pasangan suami dan istri itu terlalu cepat melakukan sesuatu, tergesa-gesa. Ini hal yang harus dihindari. Jangan tergesa-gesa melakukan sesuatu. Jangan terlalu aktif dalam respon sesuatu. Sabar, tahan terlebih dahulu. Hanya cekcok sedikit, curhat di medsos. Kenapa tidak pernah mau mengerti? Misalnya, ini bahaya. Ini kalau yang seperti ini kemudian ditangkap oleh orang-orang yang hatinya berpenyakit, sangat berbahaya. Dia nanti akan menjadi pahlawan, gitu loh. Oh, ini ada sesuatu kayaknya dalam hubungan rumah tangganya. Masuk, jadi pahlawan. Kan itu yang menyebabkan banyak perselingkuhan terjadi saat ini. Ya, di antaranya adalah gara-gara unggahan-unggahan di medsos tentang kehidupan rumah tangga. Jangan pernah percaya kepada siapapun di media sosial. Ingat itu. Jangan pernah percaya kepada siapapun di media sosial. Sulit untuk kita bisa percaya. Makanya jangan gunakan untuk curhat. Untuk menyampaikan keluh kesah kita, untuk bercerita tentang kekurangan-kekurangan yang ada di pasangan kita, aib kita, aibnya, rahasianya, jangan pernah. sering terjadi cekcok sedikit diupload, diunggah di sosmed. Ini bahaya. Kalau sudah diunggah di sosmed, itu sudah alamat buruk. Ya. Alamat buruk. Nanti akan kebiasaan terus, terus, terus, terus. Jadi hanya butuh sabar saja sebenarnya. Sabar sebentar lah. Kita anggap biasa percekcokan perselisihan yang terjadi. Kemudian yang kedua, ada hal-hal yang berhubungan dengan rumah tangga terkait materi, ya, atau nafkah, begitu. Ini juga terkadang nggak sedikit karena ada kekecewaan, karena ada ketidakpuasan, kemudian diunggah di sosmed, disebarluaskan. Ini termasuk perbuatan khianat. Gak boleh mempermalukan diri sendiri, membongkar aib pasangan, suami. Seorang wanita yang muslimah, qanitah, gak akan melakukan itu. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan, daraballahu mathala lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin. Allah subhanahu wa ta'ala membuat permisalan, contoh untuk orang-orang kafir, yaitu istri daripada Nabi Nuh dan istri daripada Nabi Nuh. Kanata tahta abdaini min ibadina salih. Keduanya menjadi istri dari hamba yang soleh, yaitu Nuh dan Lut. Fakhanatahuma. Tapi keduanya berkhianat kepada suaminya. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa khianatnya istri daripada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam adalah menyebarluaskan rahasia. Ketika ada seseorang yang datang kepada Nuh, ya, ingin mengikuti ajaran Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Karena sembunyi-sembunyi saat itu disebarluaskan oleh istrinya. Diberitakan kepada pembesar-pembesar kaum Nuh saat itu. Khianat. Adapun pengkhianatan yang dilakukan oleh istrinya Nabi Lut alaihi salatu wassalam adalah menyebarluaskan seseorang yang bertamu kepada Nabi Lut. Disebarluaskan kepada orang-orang yang hatinya berpenyakit, kepada orang-orang yang kecenderungan melakukan perbuatan yang keji. Disebarluaskan, nih, ini, di rumah ada ini. Akhirnya mereka datang semua ke sini untuk melakukan perbuatan keji, waliyahubillah. Khianat. Jadi jangan sekali-kali istri mengkhianati suami hanya karena ada kekurangan dalam nafkah yang diberikan, kemudian menyebarluaskannya di sosial media. Padahal tidak sering, hanya kadang-kadang. Gak cukup, kecewa, marah. Ambil HP, upload di sosmed, di Facebook, di ini, di itu. Ingat, di sosial media itu dominannya orang-orang yang tidak baik. Jadi salah tempat. Ya, salah tempat. Para pengguna yang tidak baik itu dominan di sosial media. Makanya saya ingatkan kembali, jangan pernah percaya kepada siapapun di sosial media. Ya. Seorang istri harus bersabar. Bersabar. Dan tetap menjaga kemuliaan rumah tangga. Tetap menjaga kehormatan suami. Jangan sampai hanya karena gara-gara itu, dipatahkan kehormatannya. Masyaallah salamat wa alaikum. Atau berikutnya, yang ketiga, seorang istri atau suami mendapati kekurangan, ya, aib, penyakit yang ada di istrinya atau yang ada di suaminya. Kemudian curhat. Curhatnya di medsos. Kalau curhat di medsos ya sama dengan menyebar, meluaskannya. Padahal itu aib. Padahal itu aib. Ya. Kalau sudah sampai melakukan hal yang seperti itu, gak akan lama rumah tangga itu akan berantakan. Ya. Akan terjadi perceraian. Siapa yang kekurangannya ingin diketahui oleh banyak orang? Siapa yang aibnya ingin diketahui oleh banyak orang? Gak ada. Kita saja, sesama kita, kalau ada teman kita yang mengumbar aib kita, yang mengumbar apa yang menjadi kekurangan kita, sakit hatinya bukan main. Apalagi dengan pasangan hidup. Lebih sensitif, lebih sakit lagi. Kita ketika nyuruh sesuatu, untuk melakukan sesuatu kepada teman kita, tetapi dia tidak bisa melakukan, itu kan cukup lumayan mengganggu hati kita. Apalagi ketika kita nyuruh istri kita misalnya minta tolong, terus tidak dipenuhi, gimana perasaan? Sakit. Ya. Apalagi menyebarluaskan aib, menyebarluaskan kekurangan. Sakitnya bukan main. Ya. Makanya di pertemuan yang sebelumnya juga saya sudah sampaikan, saya sudah ingatkan. Yang harus selalu kita ingat itu jangan kekurangannya saja, tapi coba ingat kelebihannya. Yang jadi pikiran itu jangan hanya aib-aibnya, ya, kelemahan-kelemahannya, tapi juga harus kita pikirkan bagaimana kelebihannya, kebaikannya, khidmatnya, pelayanannya, itu supaya balance, supaya seimbang. Karena hidup ini kan perlu keseimbangan. Keseimbangan dalam hubungan, keseimbangan dalam ekonomi pasti itu. Seimbang ekonomi bagus, seimbang, ya kan? Urusan politik bagus, ini termasuk hubungan suami istri, seimbang. Jangan saja, jangan yang kita tuju itu kekurangan yang ada di pasangan kita. Coba bandingkan dengan kelebihan. Dan itu kan memang yang disarankan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita harus seperti itu. Jadi setiap kali kita mendapatkan perlakuan yang mungkin kurang memuaskan dari pasangan kita, ingat, segera ingat perlakuan dia yang begitu memuaskan kita. Sehingga yang tadi itu bisa ditutupi. Dan yang paling penting adalah selalu komunikasi. Selalu komunikasi. Komunikasi yang baik. Jadi jangan sampai ketika pasangan kita, istri kita, atau suami kita sakit, yang itu tidak pantas untuk diceritakan, aib, ya, yang seharusnya ditutupi, jangan sampai disebarkan melalui sosial media. Betul, tidak bercerita kepada seseorang secara langsung, tapi ketika diunggah di sosial media, ya, sama dengan menyebarluaskannya, seperti yang disampaikan sebelumnya. Ini yang sering terjadi, ya. Ini yang sering terjadi. Pertama, percekcokan, ya. Kesalahpahaman atau perselisihan. Kemudian yang kedua, hal-hal yang ada hubungannya dengan nafkah, ya. Dan nafkah ini ya sama aja, nafkah lahir ataupun juga nafkah batin. Kecuali yang memang ada hajah seperti yang disebutkan di atas tadi untuk meminta penjelasan soal hukum. Itu boleh. Ya. Boleh. Atau ketika bertanya disembunyikan, enggak disebut istri saya atau suami saya, enggak. Tapi apa hukumnya seseorang gini, apa hukumnya suami dan istri melakukan ini dan itu? Untuk meminta kejelasan hukum itu dibolehkan. Dan seringnya juga para sahabat, sahabiah itu kalau menyebut sesuatu yang lebih privacy itu dengan diglobalkan pertanyaannya. Ya. Nah, berikutnya yang sering terjadi juga tidak sedikit yang menyebarluaskan aib kekurangan keluarga. Tentu kita ketika menikah, ya, kita hidup dengan istri kita dan sedikit banyaknya kita kenal bagaimana keluarganya. Pun demikian sebaliknya, istri kita ketika menikah dengan kita, dia akan kenal sedikit banyaknya tentang keluarga kita. Jangan sekali-kali menyebarkan rahasia dan aib keluarga. Keluarga istri ataupun keluarga suami. Sekalipun kita melihat ada hal-hal yang tidak baik. Atau kita mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan. Gak perlu kemudian kita sebarluaskan. Jangan. Ingat tadi kata Nabi. Itu kalau diumpamakan orang yang seperti itu adalah seperti setan laki-laki ketemu dengan setan wanita. Di mana? Di jalan lo ketemunya. Terus melakukan hubungan intim. Orang-orang lihat. Artinya apa? Mempermalukan diri sendiri. Ini yang seringnya tidak disadari. Gak sadar orang itu ketika mengupload sesuatu di sosial media tentang kehidupan keluarganya. Gak sadar. Padahal sebenarnya dia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Mungkin ada kepuasan tersendiri. Hah, ketahuan kamu, aib kamu, rahasia kamu. Padahal sebenarnya itu sedang mempermalukan dirinya sendiri. Bukan hanya sebatas pasangannya saja. Makanya harus dijaga. Kita ketika membongkar aib istri kita itu sama saja dengan membongkar aib kita sendiri. Karena kita yang menjadi suaminya. Demikian juga sebaliknya. Jadi ini hal yang sensitif. Ya. Hal yang sensitif. Dan banyak sekali dampak buruknya. Mungkin disebutkan sebagian di sini. Yang pertama, nanti akan hilang komunikasi yang baik. Kenapa? Karena masing-masing pasangan itu takut. Seandainya mengucapkan kata-kata, oh, nanti bakal di-upload di sosmed. Gak ada komunikasi yang baik. Hingga akhirnya hubungan menjadi dingin. Ya. Hubungan jadi apa? Dingin. Gak akan pernah ada saling memahami lagi. Sampai seorang penyair itu dulu mengatakan, idza kunti fittori, ku ana fittori, kaifanat tafiq. Kalau anti di satu sisi, di satu jalan, saya di jalan yang lainnya, bagaimana mungkin kita bisa ketemu? Idza kunti fittori, ku ana fittori, kaifanat tafiq. Jadi akan ada kerenggangan hubungan, komunikasi akan tidak lancar. Ya pada akhirnya hidup rumah tangga itu jadi beban. Bukan sesuatu yang menenangkan, padahal kan tujuan utama dari pernikahan itu kan supaya kita tenang. Litas kunu ilaiha. Kita merasakan ketenangan, pasangan kita pun merasakan ketenangan. Kalau sudah begini, hilang ketenangan. Masing-masing berhati-hati mengucapkan sesuatu, melakukan sesuatu karena takut nanti tersebar. Ini bahaya. Ini yang pertama. Yang kedua, akan hilang kepercayaan. Suami sudah tidak lagi percaya sama istrinya, istrinya juga sudah tidak lagi percaya sama suaminya. Ya. Dan ini bahaya kalau sudah seperti itu. Siapa lagi yang akan kita percayai? Kalau pasangan terdekat kita, teman hidup kita saja sudah tidak kita percaya. Padahal kan bagaimana Rasulullah SAW dulu saat ketemu dengan banyak orang, ya kan, ketemu dengan banyak orang, kemudian beliau mendapati kekecewaan dari sikap orang-orang di hadapannya ketika pulang ke rumah Khadijah. Kan Khadijah yang menenangkannya. Tenang kembali, reda kembali. Itulah fungsinya kehidupan rumah tangga, masing-masing saling memberikan kenyamanan. Makanya satu, salah satu kuncinya jaga rahasia dan aib masing-masing, supaya kenyamanan itu tetap terasa. Bahaya lainnya adalah tadi yang saya singgung, ya, kalau masing-masing dari pasangan suami dan istri mengunggah tentang kehidupan rumah tangga, rahasia aib pasangan, ini bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang jahat, oleh orang-orang yang hatinya berpenyakit. Oke. Hancur rumah tangga. Nah. Kalau wanita-wanita yang solihah, itu gak seperti itu. Dalam Al-Quran kan Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan, fassolihatu qanitatu hafidhat lil ghaibi bima hafidhallah. Fassolihat, wanita-wanita yang solihah, qanitat, wanita-wanita yang menjaga rahasia suaminya ketika suaminya tidak ada. Bukannya ketika suami tidak ada, kesempatan bagi dia untuk share sana kemari. Gini loh, suami anak seperti ini, seperti ini, seperti ini, suami anak begini, begini, begini. Wanita yang solehah tidak seperti itu. Demikian juga laki-laki yang soleh tidak seperti itu. Kemudahan yang Allah berikan kepada kita harus kita gunakan dengan bijak, dengan baik. Jadi dalam Al-Quran juga Allah sebutkan kan di surat At-Tahrim itu, ya, Nabi menyampaikan satu rahasia kepada Hafsah, ya kan? Padahal rahasia itu, tapi Hafsah malah bercerita kepada Aisyah. Ya kan? Dan Allah subhanahu wa ta'ala beritahu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Hafsah kaget. Sampai Hafsah bertanya, siapa yang memberitahukanmu? Ya. Nabbaniyal alimul khabir. Yang memberitahukan kepadaku adalah al-alim al-khabir, zat yang maha mengetahui. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan keduanya untuk bertobat. Ya kan? In tatuba ilallah faqad saqat qulubuhuma. Karena salah yang dilakukan oleh keduanya, sesuatu yang rahasia kok dibuka kepada pihak lain. Aisyah, Hafsah kan sama-sama jadi istri siapa? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada untungnya saling mengetahui. Ya. Karena baik Nabi dengan ini atau Nabi dengan itu, rahasia tetap terjaga. Ya. Privacy tetap aman. Gitu. Dan apa pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam bawa jalan-jalan semua istrinya secara bersamaan? Pernah atau tidak? Kalau saya belum pernah menemukan riwayat itu, ya. Mesti kalau keluar ya beliau bawa salah satunya, begitu. Makanya ada semacam apa itu, qura'ah, ya kan, undian. Itu menunjukkan bahwa beliau salam kalau keluar untuk satu keperluan, sekalipun bawa istrinya, maka istri yang terpilih, begitu. Melalui apa, undian tadi. Nah, ada cerita bawa dua, tiga, ayo bareng-bareng. Kalau sekarang kan maaf saja, kadang-kadang dibawa kemana-mana bareng itu sebuah kebanggaan. Padahal itu sebenarnya riskan. Kenapa? Masing-masing harus menjaga apa? Privacy. Ada batasannya. Ya, antara suami dan istri seperti yang di awal saya sampaikan itu ada perkara-perkara yang tidak boleh seorang pun tahu. Sampai pun kerabat terdekat. Harus dijaga. Hafsah dan Aisyah diberitakan untuk bertobat. In tatuba, jika kalian berdua bertobat, faqad saqat qulubukum, bertobat kepada Allah, maka sungguh faqad saghat qulubukum, hati kalian berdua itu benar-benar condong kepada kebaikan. Ikhwatal kiram, muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Setidaknya mengingatkan kita untuk kembali terus memperbaiki hubungan kita dengan pasangan kita, dengan istri kita, dengan suami kita. Ya. Karena mungkin selama satu bulan itu kan, satu bulan ya? Selama satu bulan atau kadang-kadang dua bulan, kadang-kadang baru lewat tiga bulan ada kajian lagi tentang keluarga. Ya, dalam rentang waktu itu intinya ketika kita kajian tentang keluarga lagi, mulai harus diperbaiki lagi, diingatkan lagi, ya kan, dengan sesuatu yang positif. Yang pasti tetap menjaga tujuan utama dari berumah tangga, yaitu mencari ridho Allah, ketenangan lahir dan batin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.